أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali Sahih Targhib wa Tarhib, dan kita masih melanjutkan bab yang ke-34 At-Tarhib min adami itmamir ruku' was sujud, ancaman orang-orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya dan tidak menegakkan tulang punggungnya. Kemarin terakhir hadis baik, sekarang masuk hadis 524. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aswa'un nasi syariqatan, manusia yang paling terjelek pencuriannya, alladhi yasriku min sholatih, yakni orang yang mencuri di dalam atau orang yang mencuri dari sholatnya. Manusia yang paling terjelek dalam pencuriannya adalah seseorang yang mencuri dari sholatnya. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian mengagetkan para sahabat. Maka mereka pun menyatakan, qalu ya Rasulullah, kaifa yasriku min salatih, ya Rasulullah, bagaimana seorang itu mencuri dari salatnya? Mungkin kalau seorang mencuri barang itu bisa difahami, benda, tapi ini yang dicuri adalah salat. Bahkan Rasul menyebutkan itu pencurian yang paling jelek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan qala la yatimmu ruku'aha wala sujudaha, orang yang mencuri salatnya adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak pula menyempurnakan sujudnya. Ketika sholat rukuknya enggak sempurna, ketika sholat sujudnya tidak sempurna, ini tidak tumanina. Au qala, atau beliau menyatakan la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud, tidak menegakkan tulang punggungnya Ini tidak meluruskan tulang punggungnya di dalam rukuk dan di dalam sujud. Rawi Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Huzaimah fi sahihain wal Hakim wa qala sahihul isnad. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan inilah pencurian yang terjelek. Seseorang mencuri sholatnya. Kenapa dinyatakan terjelek? Padahal masih ada pencuri-pencuri yang mencuri dengan harta yang begitu besarnya, tapi masih kalah dengan orang yang mencuri sholatnya. Yakni orang-orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya. Maka disebutkan oleh para ulama, kalau seorang mencuri hartanya orang lain, maka harta itu bisa dia manfaatkan. Dicuri, diambil, bisa dia manfaatkan di dunia. Apalagi kalau kemudian pemiliknya itu menghalalkan, memaafkan, ya sudah, dimaafkan, diberikan harta itu. Nah. Atau dia tertangkap, kemudian dijatuhi hukum had, potong tangannya misalnya. Jika sudah mencapai persyaratan, maka selesai. Nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan hukuman karena sudah mendapatkan hukuman di dunia. Maka dia selamat dari adab di akhirat. Sudah dipotong tangannya atau pemiliknya menghalalkannya, memaafkannya. Baik. Berbeda dengan orang yang mencuri sholatnya. Dia mencuri hak dirinya, bukan hak orang lain. Itu hak dirinya, karena sholatnya sendiri yang dia curi. Mencuri apa? Mencuri pahalanya. Tidak ada berpahala sholat yang dia jalankan. Nah, dia curi pahalanya diganti dengan azab yaumul qiyamah. Karena dia berdosa sholat yang dia tidak tumakninah. Kalau dia mencuri harta orang lain, di dunia dimaafkan misalnya, atau di had dihukum, selesai, di akhir tidak mendapatkan hukuman. Tapi kalau dia mencuri sholatnya, maka dia mendapatkan hukuman nanti di akhir. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itulah pencuri yang paling jelek. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan wajibnya tumakninah ketika sholat. Wajibnya tumakninah ketika sholat. Ketika rukuk, lurus sejajar punggungnya. Yang seandainya ditaruh air di situ, dia tidak akan tumpah karena lurus. Nah, demikian pula ketika dia sujud, dia membaca zikir-zikir yang diwajibkan di situ. Itu namanya tumakninah. Yang kemarin di hadis sebelumnya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupai naam burung gagak ketika makan, mematuk makanannya. Ya, ini begitu cepat dalam sujudnya. Sebentar langsung bangkit. Tidak tumakninah. Baik. Dan sholat yang tidak ada tumakninahnya tidak sah. Maka sebagaimana yang pernah kita bacakan dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, jika seorang bermakmum kepada imam yang tidak tumakninah, maka dia memisahkan diri darinya. Tidak boleh kemudian berlanjut terus mengikuti imamnya jika tidak tumakninah. Dia baru turun ruku, imam sudah i'tidal, dia i'tidal, imam sudah sujud, demikian seterusnya. Tidak tumakninah, tidak sah sholatnya. Maka dia pisahkan dirinya, sholat sendirian. Baik, karena tumakninah itu wajib. Dan model sholat orang-orang yang tidak tumakninah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah manusia atau pencuri yang terjelek. Qala rahimahullah wan Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrafun nasi, manusia yang paling pencuri, alladhi yasriku sholatahu, yang mencuri sholatnya, bukan sholatnya orang lain, bukan milik orang lain, itu sholatnya sendiri dia curi, mencuri pahalanya. Nah, qila ya Rasulullah, kaifa yasriku sholatahu, tanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana seorang itu mencuri sholatnya? Qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha, dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Wa abkhalun nasi, dan manusia yang paling bakhil, man bakhila bisalam, orang yang paling bakhil dengan salam, tidak mau mengucapkan salam, ini orang yang paling bakhil. Rawahu Tabrani fi ma'ajimihi tsalatsah bi isnadin jayyid. Baik, semakna dengan hadis sebelumnya, kalau tadi dari Abu Qatadah, hadis yang ini dari Abdullah bin Mughaffal. Baik, semua menunjukkan wajibnya tumakninah. Qala wa an Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu qala kharajna hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami keluar sampai kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabayanahu, lalu kami membaiat beliau, sumpah janji untuk setia dengan Rasulullah sallallahu wasallam. Beliau dibaiat karena sebagai rasul. Nah, juga sebagai pimpinan. Di bayat itu hanya kepada Rasul atau kepada penguasa wilayah, penguasa negara. Tidak ada bayat kepada pimpinan-pimpinan tarekat, pimpinan-pimpinan pesantren dan yang semisalnya. Nah, qala wasallaina khalfahu, dan kami pun sholat di belakang beliau. Falamaha bimukhari ainihi, beliau kemudian melirik, melihat bimukhari ainihi, yani melirik dengan ujung mata beliau, rajulan, seseorang, la yuqimu shalata ay sulbahu firruku, ada orang yang tidak kemudian menegakkan tulang punggungnya di dalam ruku. tidak sempat meluruskan tulang punggungnya ketika ruku, begitu cepatnya, begitu sebentarnya ketika ruku. Naam. Falamma qadha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya, ketika Rasulullah selesai salatnya, ini sama-sama salat. Mereka ini bermakmum pada Rasulullah, tapi Rasulullah bisa melihat orang yang di belakang beliau. Naam. Inni la'arakum min, kata Rasulullah, aku sungguh melihat kalian. Baik. Aku bisa melihat kalian. Jadi ketika sholat Rasul itu bisa melihat orang-orang yang di belakang beliau, sehingga beliau mengetahui ada makmum yang tidak benar sholatnya. Selesai sholat beliau menyatakan, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, la sholata, tidak ada sholat, yakni tidak sah sholatnya, liman la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud, bagi orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya di rukuk dan sujud, tidak meluruskan tulang punggungnya di rukuk dan sujud, yakni tidak tumakninah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang terlalu cepat dalam sholatnya, orang-orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya, itu tidak sah sholatnya. La sholata, kata beliau, tidak ada sholat, tidak sah sholatnya, bagi orang-orang yang tidak meluruskan dari punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Baik. Belum sempat membaca zikir-zikir yang wajib di dalam rukuknya, di dalam sujudnya. Naam. Langsung kemudian berpindah ke rukun berikutnya. Ini tidak tumakninah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sebuah kekeliruan dari seseorang. Ini yang beliau lihat, falamaha bimukhari'aini rajulan, satu orang ini. Satu orang dari makmum beliau yang tidak bagus salatnya, tidak tumakninah. Selesai sholat, kemudian beliau menyatakan, ya ma'asyaral muslimin, wahai kaum muslimin, tidak sesolatnya orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Beliau tidak menyebutkan orangnya. Beliau tidak menyebutkan orang yang keliru. Beliau tidak menasihati orang yang salah di hadapan orang banyak. Itu bukan thariqah nasihat. Itu bukan cara menasihati. Menasihati seorang di khalayak ramai itu taubih. Itu menjelekkan, bukan menasihati. Maka Rasulullah SAW ketika ada yang keliru seorang, maka beliau nasihati secara umum agar manfaatnya untuk orang banyak. Bukan hanya orang yang keliru, tapi semua kaum muslimin mengetahui bahwasannya perbuatan ini salah. Dan yang semisal ini banyak di jalan ke Rasulullah. Di antaranya ketika ada tiga orang yang mendatangi Aisyah bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Bagaimana ibadahnya Rasulullah? Maka yang satu bertekad akan puasa terus. Yang satu bertekad akan menjalankan sholat malam semalam suntuk. Yang satu bertekad fokus ibadah dan tidak menikah. Rasul pun kemudian berdiri di mimbar bila berkhutbah mengingatkan itu keliru. Tapi beliau tidak menyebutkan orang yang mengucapkan itu. Nah, itulah nasihat secara umum. Jika ada yang keliru, maka bisa nasihat secara umum tidak menyebutkan nama orang yang berbuat keliru. Baik, ini nasihat secara am. Jika manfaatnya bisa diambil orang yang banyak. Baik, menasihati tanpa menjelekkan. Menasihati tanpa menjelekkan. Baik. Ada kalanya beliau menasihati secara person sendirian. Nanti akan disebutkan hadisnya. Beliau tidak bicara secara umum di hadapan orang banyak, tapi beliau langsung bicara kepada orang itu. Sehingga ikhwani fiddin azani wa azakumullah, diambil faedah oleh para ulama, diantaranya seseorang jika melihat di dalam masjid ada yang tidak benar sholatnya, maka hendaknya diingatkan. Ketika melihat ada seorang yang tidak benar dalam sholatnya, maka diingatkan. Nah, diajari kalau mungkin bisa. Baik. Bahkan sebagian ada menyatakan jika kita melihat ada seorang yang salah sholatnya, keliru sholatnya dan tidak benar sholatnya, kita tahu tapi kita biarkan, maka kita tergolong orang yang bersama dia dalam kekeliruan. Ketika kita tidak mau mengingatkan orang yang keliru dalam sholatnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Qala wa Antalaq bin Ali al-Hanafi radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. La yandurullahu ila salati abdin. Allah tidak melihat kepada sholatnya seorang hamba. Allah tidak melihat kepada sholatnya seorang hamba. Yakni konsekuensi Allah tidak melihat, Allah tidak memberikan pahala kepadanya. La yuqimu fiha sulbahu bainar ruku'iha wa sujudiha. Orang yang tidak meluruskan fiha di dalam sholatnya punggungnya di antara rukuknya dan sujudnya. Orang yang tidak tumakninah, tidak mendapatkan pahala sholatnya. Rawahu Ahmad wa Tabrani fil kabir warwatuhu thiqatun. Baik. Semakna dengan hadis-hadis sebelumnya. Naam. Qala wa an Abdullah al-Ash'ari an Abi Abdullah al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau melihat seseorang tidak sempurna rukuknya. Wa yankuru fi sujudih. Yankuru yakni mematuk di dalam sujudnya sebentar tok ketika sujud. Cepat langsung diangkat, langsung bangkit dari sujudnya. Hampir-hampir tidak mengira kita dia itu membaca apapun di dalam sujudnya. Naam. Wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau wa huwa di sini bisa juga Rasulullah melihat dalam keadaan beliau sedang salat, ya. Karena mukjizat Rasulullah ketika beliau sholat bisa melihat orang yang di belakangnya tanpa menolehkan kepala beliau, mengetahui keadaan jamaahnya. Ini dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Lau mata hada ala hali hada," kalau orang ini mati dalam keadaan demikian, dalam keadaan sholatnya tidak tumakninah, dalam keadaan rukuknya dan sujudnya tidak tumakninah, "Mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," maka dia mati tidak di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak meninggal di atas Islam bagi orang-orang yang sholatnya tidak tumakninah. Jadi sholat yang tidak tumakninah itu tidak menghasilkan pahala, bahkan menghasilkan hukuman nanti yaumul qiyamah. Baik. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Mazalul ladzi la yutimmu ruku'ahu," permisalan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, "wayan kurufi sujudihi," dan yang mematuk di dalam sujudnya, "masalul ja'i," seperti orang yang lapar, "ya'kulu tamarah," yang dia makan korma, "wa tamratain," satu korma dan dua korma, "la yugniyani annu syai'an," yang tidak mencukupi dia sedikit pun, tidak mengenyangkan dia apa yang dia makan. Nah, yakni ibadah yang dia jalankan tidak ada manfaatnya, tidak menghasilkan pahala. Baik. Khan fidina azani wa azakumullah, ini menunjukkan tumaknina itu wajib. Karena orang-orang yang meninggalkan tumaknina dalam sholatnya, disebutkan di sini meninggal di atas selain agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan dia mati dalam keadaan kafir karena meninggalkan sholat. Orang yang sholatnya tidak tumaknina dianggap orang yang tidak pernah sholat karena tidak sah sholatnya. Baik. Qala Abu Saleh, berkata Abu Saleh, "Naam. Qultu li Abi Abdullah," aku berkata kepada Abu Abdullah, perawi hadis, "An Abi Abdullah Al-Asy'ari, man haddatsaka bi hadza an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam?" Siapakah yang menyampaikan hadis kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang menyampaikan hadis kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik. Kemudian qala Kata Abu Abdullah, umara'ul ajnad, yakni para pemimpin-pemimpin beberapa kota. Syam itu dibagi menjadi beberapa wilayah. Kemudian di situ para sahabat dipilih atau diutus untuk menjadi pemimpin di beberapa kota-kota itu. Nah, maka disebutkan di sini di antaranya Amr bin As wa Khalid bin Al-Walid wa Surahbil bin Hasanah. Inilah umara'ul ajnad. Inilah pemimpin beberapa kota. Ini yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Amr bin As, kemudian Khalid bin Walid, wa Surahbil bin Hasanah. Sami'uhu an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengar hadis itu dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tabrani fil Kabir wa Abu Ya'la bi isnadin hasan wa Ibnu Huzaimah fi sahih. Baik. Di sini hadis ini peringatan dan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang tidak tumaknina di dalam salatnya. Bagi mereka-mereka yang tidak tumaknina di dalam salatnya. Baik. Dikhawatirkan dia akan keluar dari Islam karenanya. Karena sholat yang tidak tuma'nina dianggap tidak mengerjakan sholat. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabihi sallallahu alaihi wa sallam qala innar rajula, sesungguhnya seorang layusalliya sittina sanah, ada seorang laki-laki yang dia sudah sholat 60 tahun. 60 tahun dia sudah menjalankan sholat. Wa ma tuqbal lahu sholatun, tetapi sholatnya enggak ada yang pernah diterima. Selama 60 tahun dia menjalankan sholat, nah, tetapi sholat yang dia jalankan tidak pernah diterima. Baik. Lalu yatimmu ruku, mungkin dia rukuknya sempurna. Wala yatimmu sujud, tapi sujudnya kecepatan, tidak sempurna, tidak tumaknina. Rukuknya tumaknina, tapi sujudnya tidak. Wa yutimmu sujuda, sujudnya sempurna. Wa la yutimmu ruku, tapi rukuknya tidak sempurna. Selama 60 tahun dia menjalankan sholat, wa yadbillah, sholatnya tidak menghasilkan pahala. Ini orang yang merugi. Di akhirat dia berharap mendapatkan pahala sholatnya, ternyata sholat yang dia jalankan selama 60 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena tidak tumaknina. Imma sujudnya wa imma rukuknya. Rawahu Abul Qasim Al-Asbahani wa yundaru sanaduh. Baik. Ikhwani fi din, azani wa a'azakumullah, ini semuanya peringatan bagi kita. Peringatan bagi kaum muslimin yang sholatnya tidak tumakninah. Yang sholatnya terlalu cepat. Dan tidak sedikit kaum muslimin yang sholatnya model demikian. Masih beranggapan tapi dia menjalankan sholat secara rutin, padahal sholat yang dia jalankan tidak menghasilkan pahala. Baik. Qala wa an Bilal radhiyallahu anhu. Bilal Maula Abi Bakr, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Annahu absara rajulan la yutimmu ruku'a wala sujuda. Bilal, beliau melihat ada seorang yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya ketika sholat. Faqala, lalu beliau menyatakan, lau mata hada, kalau orang itu mati, la mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, niscaya dia akan mati tidak di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, karena tidak tumakninah salatnya dan tidak sah salatnya. Baik. Ni khan fi din azni wa a'azakumullah. Rawat Tabrani wa Rawadu Thiqat. Ini semua menunjukkan tumakninah itu perkara yang harus ada dalam setiap sholat. Tidak sah ketika seorang tidak tumakninah dalam sholatnya. Baik. Ancamannya meninggal tidak di atas millah, tidak di atas agama dan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yandurullah ila abdin, Allah tidak melihat kepada seorang hamba, la yuqimu sulbahu bainar ruku'i wasujudi, yang tidak meluruskan, tidak menegakkan tulang punggungnya antar rukuknya dan sujudnya. Rawi Ahmad bi isnadin jayyid, semakna dengan hadis yang tadi kita lewati. Wa ruwiya an Ali radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Naam. Beliau menyatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aqra'a wa ana raqi'un, aku membaca Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an dan aku dalam keadaan sedang rukuk. Rawi Abu Ya'la wal Asbahani. Ini larangan ketika kita rukuk untuk membaca Al-Qur'an. Rukuk itu tempatnya tasbih, bukan tempatnya untuk membaca Al-Qur'an. Ketika rukuk, ketika sujud, taib, itu tempat untuk kita bertasbih, dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Ketika kita sujud, kemudian kita di situ membaca doa. Karena sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya itu ketika sujud. Ketika kita sujud, kita membaca doa dan kebetulan doa itu ada dalam Al-Qur'an. Maka dia tidak mengapa, karena dia niatnya berdoa, bukan niatnya membaca Al-Qur'an. Pas dia berdoa, doa yang dia panjatkan di dalam sholatnya, dalam sujudnya itu adalah terdapat dalam Al-Qur'an. maka ini boleh. Nah, tapi kalau niatan dia ketika sujud membaca Al-Quran, ini yang terlarang. Nah, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku salatah. Seperti hadis yang kita lewati tadi. Qala wa kaifa yasriku salatah, bagaimana dia mencuri salatnya? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ini dari Abu Hurairah. Naam. Rawahu Tabrani fil Awsat wa Ibn Hibban fi Shahihih wal Hakim wa Shahahu. Baik. Ya, sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Wa an Nu'man bin Murrah. Dari Nu'man bin Murrah disebutkan di sini An-Nu'man hadza tabi'i kabir. Ini tabi'in. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam beliau menyatakan, ma tarawna fi syaribi wazani wasariki. Beliau menyatakan kepada para sahabatnya, apa pendapat kalian tentang orang yang minum khamr, tentang orang yang berzina, dan tentang orang yang mencuri? Apa pendapat kalian? Wa dzalika qabla atanjala fihim al-hudud. Itu sebelum turunnya ayat pada mereka tentang had, hukum had bagi pelaku enam kemaksiatan ini, minum khamr, zina, mencuri. Qalu Allah wa rasulu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala hunna fawahish. Itu semua perbuatan keji. Minum khamr, zina, mencuri. Wa fihinna uqubah. Dan pada perbuatan itu ada hukumannya. Pada perbuatan itu ada hukumannya. Minum khamar, berzina, mencuri, itu semua ada hukumannya. Wa aswa'us sariqah. Dan pencurian yang paling jelek, alladzi yasriqu salatah. Yani orang yang mencuri sholatnya. Qalu wa kaifa yasriku sholatah, bagaimana dia mencuri sholatnya? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak pula menyempurnakan sujudnya. Baik. Rawahu Malik. Ini khan fi din azani wa a'azakumullah. Ini hadis-hadis yang semakna yang sebelumnya sudah kita baca, kita lewati. Naam, dengan beda sahabat yang meriwayatkan, juga beda muhaddits yang meriwayatkannya. Tapi intinya di situ menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya itu teranggap pencuri yang paling jelek, ya. Karena dia mencuri sholatnya, naam, yang dia ganti pahala dengan hukuman nanti yaumul qiyamah. Adapun orang-orang mencuri harta benda, ketika dia mendapatkan hukuman di dunia selesai, dia tidak akan mendapatkan hukuman fil akhirah. Baik. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Hadis berikutnya, hadisnya panjang, ya, tentang orang yang jelek dalam sholatnya. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Hal yajuzu an aqta'a shalah? Apakah boleh aku memutuskan salat? Idza kana tifli yasihu, jika anakku itu berteriak nangis. Kata beliau rahimahullah, la yajuzu li mujarrati siyah, enggak boleh semata-mata anaknya nangis kemudian ibunya memutus salatnya. La taqta'is shalah, jangan diputus salatnya. Lakin yumkin an tata'akhiri aw tataqaddami, mungkin kamu bisa mundur